نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم كما صلاة المغرب yang semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala في الدنيا والآخرة. Kembali kita membaca kitab Ad-Dawa Ad-Dawa lil Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullahi taala alaih. Masih kita pada penyebutan tentang al-awaqib as-sayyi'ah, akibat-akibat buruk, ya, dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Qala al-musannif rahmatullahi taala alaih, Ibn Al-Qayyim lanjutkan, di antaranya adalah wa minha anna adh-dhunuba idza takatharat طُبِعَ عَلَى قَلْبِ صَاحِبِهَا فَكَانَ مِنَ الْغَافِلِينَ كَمَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ قَالَ هُوَ الذَّنْبُ بَعْدَ ذَنْبِ. Di antara dampak jelek berikutnya dari dosa-dosa dan maksiat adalah bahwasanya dosa-dosa apabila takatsarat, semakin banyak, terus ditumpuk oleh pemiliknya, tidak segera untuk dihapus, ya, dengan taubat dan ihsan, kebaikan-kebaikan, maka tubi'a ala qalbi sahibiha, hati pelakunya dicap, ya, distempel oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sangat sulit untuk dia setelah itu bisa menerima al-hidayah. Sulit untuk dia setelah itu untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya semakin besar jenis kemaksiatan yang diperbuat, maka semakin, ya, besar pula at-taba' yang menimpanya. Ya, tentunya dosa yang terbesar adalah kekufuran. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, tentang balasan mereka ahlul kufur. Kata Allah, bal taba'a Allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengecap, menstempel hati mereka karena sebab kekufuran mereka, fala yu'minuna illa qalila. Sungguh karenanya mereka tidak akan bisa beriman kecuali sangat sedikitnya, ya, dari mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzalika yatba'u Allahu ala qulubil kafirin. Demikianlah Allah cap, stempel, ya, hati-hati mereka, orang-orang yang kafir. Juga di antaranya atau di antara kemaksiatannya diancam dengan at-taba', distempel, dicap, sehingga tidak bisa masuk setelah itu keimanan, petunjuk, kebaikan, adalah al-fis an-nifaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keadaan mereka orang-orang munafik yang tidak mau turut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju medan perang. Mereka ridha untuk tinggal di rumah-rumah mereka bersama kaum wanita dan anak-anak. Kata Allah Subhanahu wa taala, radu bi ay yakunu ma'al khawalif وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. Mereka lebih rela, lebih senang, ya, untuk mereka tinggal bersama al-khawalif, para wanita, anak-anak, yang mereka dapat uzur untuk tidak turut serta saatnya pergi ke medan perang bersama Rasulullah dan para sahabatnya yang lain. Akhirnya Allah tubi ala qulubihim fahum la yafqahun. Ya, akhirnya hati mereka pun dicap stempel oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak lagi bisa memahami ya petunjuk al-haq, tidak bisa lagi membedakan antara al-haq wal batil. Ya, jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Dan juga di antaranya adalah al-ma'asi wadh-dhunub. Ya, dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan apabila pelakunya terus-menerus melakukannya. Israf di dalamnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Awalam yahdi lilladzina yarithuna al-ardha min ba'di ahliha allau nasha'u wa asabnahum bidhunubihim wa natba'u 'ala qulubihim fahum la yasma'un." Apakah mereka orang-orang yang mewarisi bumi ini setelah penduduknya dibinasakan karena sebab dosa? Tidakkah mereka mendapatkan petunjuk darinya? Ya. Tidakkah mereka mau bertobat dari dosa-dosanya? Padahal sebelum itu orang-orang terdahulunya telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab dosa-dosa yang diperbuatnya. Tidakkah mereka mengambil petunjuk darinya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Awalam yahdi lilladzina yarithuna al-ardha min ba'di ahliha allau nasha'u wa asabnahum bidhunubihim." Kalau kami mau, kami pun akan timpakan kepada mereka malapetaka, musibah karena sebab dosa-dosa mereka sebagaimana telah Allah timpakan itu kepada kaum sebelumnya. "Wa naqdaru 'ala qulubihim fahum la yasma'un." Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kami stempel ya hati mereka, kami tutup hati mereka sehingga mereka tidak bisa mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fakana minal ghafilin, kalau sudah hati seseorang distempel oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang lalai. Lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ba'du salaf fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dikatakan oleh sebagian salaf berkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Bahkan tidaklah demikian, bahkan rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dosa-dosa yang selama ini mereka perbuat membuat hitam hati-hati mereka. Kata sebagian mereka, "Huwa dhanbu ba'da dhanbi." Ar-ran, ya. Kelamnya hati, hitamnya hati adalah disebabkan karena dosa yang ditumpuk, ya. Terus-menerus dosa di atas dosa. Sudah pernah kita lewatkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Tirmidzi dan juga Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min idza aznaba dzanban nukitat fihi nuktatun sauda." Sesungguhnya seorang mukmin apabila dia berbuat satu dosa, maka ditorehkan pada hatinya satu titik hitam. "Fa in taba wa naza'a suqil qalbu." Adapun kalau dia setelah itu bertaubat dan mencabut diri dari dosanya, "suqil qalbu," maka hatinya kembali menjadi cemerlang. Ya, seperti tidak pernah ya tertitik oleh noda hitam. "Wa in zada zadat hatta ta'lua qalbah." Kalau dia terus bertambah dan bertambah lagi, berbuat dosa dan berbuat dosa lagi, maka akhirnya dosa ini membuat hatinya itu hitam. "Hatta ta'lua qalbah." Sehingga dosa-dosa tersebut menutupi hatinya. "Wa dzalika ar-ran alladzi qala Allah Subhanahu wa taala kalla bal ran 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sehingga terjadilah yang namanya ar-ran. Ya, hitam yang menutupi, warna hitam yang menutupi hatinya, itulah ar-ran yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Mutaffifin. "Kalla bal ran 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Kemudian kita beliau rahimahullah, وَقَالَ الْحَسَنْ هُوَ ذَنْبُ عَلَى ذَنْبِ حَتَّى يَعْمَلْ قَلْبِ. Dikatakan oleh Al-Hasan, makna daripada Ar-Ran dalam ayat ini adalah الذَنْبُ عَلَى ذَنْبِ, dosa di atas dosa, dosa yang bertumpuk-tumpuk. حَتَّى يَعْمَلْ قَلْبِ, hingga pada akhirnya hatinya menjadi buta. Jadi yang buta itu bukan hanya mata kepala kita. Di sana ada kebutaan yang lebih dahsyat dan lebih mengerikan daripada kebutaan mata kepala, itu kebutaan mata hati. Kalau seseorang dia buta matanya, itu lebih ringan. Bahkan kalau dia sabar, ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan jannah. Idza talaitu 'abdi bi habibataihi fa sabar, awadtuhu minhumma al-jannah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau saya uji hamba saya dengan dua sesuatu yang dicintainya, yaitu dua matanya dijadikan Allah atau ditakdirkan oleh Allah buta, awadtuhu minhumal jannah, maka pasti kata Allah aku ganti itu dengan surga. Tapi kalau yang buta hatinya, naudzubillah, ya dia berjalan di muka bumi ini terombang-ambing, tidak bisa membedakan antara al-haq wal batil, tidak bisa dia mengetahui mana jalan kesesatan dan jalan petunjuk, sehingga binasa dia. Ya, tidak bisa mengenali mana yang ma'ruf, tidak bisa mengenali mana yang munkar. Bahkan na'udzubillah, bisa jadi dia menganggap sebaliknya, yang ma'ruf dianggap munkar, yang munkar dianggap ma'ruf. Bahkan bisa jadi dia menjadi pembela-pembela kemungkaran karena telah buta mata hatinya, basirahnya. Ya. Kemudian kata yang lain dikatakan, waqala ghairuh lamma kasurat dzunubuhum wa ma'asihim ahatat fi qulubihim. Yang lain mengatakan bahwasanya tatkala dosa-dosa mereka semakin banyak, kemaksiatan-kemaksiatan mereka semakin banyak, ahatat fi qulubihim, maka itu semua meliputi hati dia. Ya, nasallallahu taala assalamu al afiyah ya min dzalik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa aslu hadza أن القلب يصدع من المعصية فإذا زادت غلب الصدع حتى يصير رانا. Ya. Sumbernya adalah bahwasanya al-qalb, hati, yasda min al-ma'siyah. Ya, kesimpulannya adalah bahwasanya hati itu yasda min al-ma'siyah, berkarat dengan sebab maksiat, sebagaimana besi berkarat. Ya, karena sebab dibiarkan, tidak pernah diurusi, tidak pernah dibersihkan. Faidah zadat ghalab as-sad'u hatta yasir ranan, dan apabila terus bertambah karat ini, ya, hatta yasir ranan, sehingga pada akhirnya menjadi hitam kelam. Thumma yaghlib hatta yasir tab'an wa qaf'a kuflan wa khatman, kemudian terus ya didominasi oleh dosa-dosa hingga akhirnya terjadilah yang namanya tab'an, dicap, distempel, wa kuflan, ditutup rapat, dikunci, digembok, wa khutsman, ya sama juga distempel. Meskipun sebagian ulama diantaranya Mujahid mengatakan ar-ran aisar min at-tab', ran warna hitam kelam yang menyelimuti hati lebih ringan daripada at-tab', distempel, wa at-tab' aisar min al-iqfal. Ya, at-tab' dicap stempel lebih ringan daripada dikunci rapat-rapat. Wal iqfal ashad min dzalika kulli. Kalau sudah digembok itu lebih dahsyat daripada yang lainnya. Al-muhim di sana ada tingkatan-tingkatannya, sehingga pada akhirnya hati seseorang itu dikunci rapat, tidak mungkin lagi dia bisa menerima cahaya keimanan, tidak bisa lagi dia bisa menerima petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kemudian kata beliau rahimahullah, فَيَصِيرُ الْقَلْبُ فِي غِشَاوَةٍ وَغِلَافٍ, hingga pada akhirnya hati itu berada dalam tutup yang menutupinya. فَإِذَا حَصَلَ لَهُ ذَلِكَ بَعْدَ الْهُدَى وَالْبَصِيرَةِ انْتَكَسَ فَصَارَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ. Apabila yang seperti ini terjadi setelah datang kepadanya petunjuk, orang ini sebelumnya telah datang, telah sampai kepadanya penjelasan al-haq, petunjuk, kemudian dia sedikit demi sedikit tinggalkan itu petunjuk al-haq, bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dengan dia masuk ke dalam kubang-kubang al-ma'siyat, dosa-dosa, asyahawat wa syubuhat, maka intakasa, akhirnya berbalik, maka jadilah bagian atasnya menjadi bagian bawah. Ini mengingatkan kita akan sebuah hadis yang diriwayatkan di dalam satu riwayat yang sahih, yaitu hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul fitan 'ala al-qulubi kal hasiri 'udan 'udan. Fitnah itu dihadapkan ke hati-hati semua kita, ya, hatinya itu senantiasa dihadapkan oleh fitnah-fitnah, syahwat dengan beragam jenisnya, syubhat juga dengan beragam warnanya, kal hasiri 'udan 'udan, seperti tikar yang itu dibikin seutas demi seutas. Fa ayyul qalbi ashrabaha nukita fihi nuktatun sauda, maka hati yang mana saja yang dia menyerap fitnah yang datang kepadanya, apakah fitnah syubhat ataupun syahwat, maka ditorehkanlah ya pada hati itu satu titik hitam, digoreskan padanya satu titik hitam. Wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda, dan hati yang mana saja yang dia mengingkari, menolak syubhat yang datang kepadanya, maka dititikkan padanya titik putih bersih. Hatta tasira ila qalbaini, sehingga terjadilah ataupun sehingga jadilah hati itu terbagi kepada dua macam hati, tidak ada yang ketiga. Yang pertama adalah abyad mithlu as-safa, hati yang putih seperti as-safa. As-safa adalah batu yang keras, putih, licin, sehingga kotoran-kotoran yang menimpa itu tidak bisa hingga padanya, langsung hilang, hilang, hilang, hilang, menerpa, hilang, enggak bisa menempel padanya karena licin. Hatinya putih, bersih, setiap syubhat, syahwat yang menghampirinya lewat, lewat, lewat, lewat, tidak ada yang berhasil bersarang padanya. La taburruhu fitnatun madamati samawati wal ardu. Hati yang seperti ini kondisinya putih, cemerlang, seperti batu yang kokoh, yang licin, itu senantiasa tidak akan tertimpa yang namanya fitnah. Iya, tidak akan memaborotkan fitnah-fitnah yang terjadi, baik itu fitnah syubhat ataupun syahwat. Madamati samawati wal ardu, selama adanya langit dan bumi. Wal akhir aswad murbadan, dan macam yang kedua adalah hati yang hitam murbad, hitam yang bercampur warna debu. Ya, kalkuzi muzakhia, hati ini seperti semacam tungku yang dibalik. Ya, tungku kalau dibalik, jangan berharap dia bisa menampung air hujan, jangan berharap bisa menampung air. Ya, air yang dikucurkan kepadanya senantiasa akan tertumpahkan. Ya, tidak akan bisa dia menerima air. Ya. La ya'riful ma'ruf wa la yunkiru munkara illa ma ashrabahu min hawah, illa ma ashraba illa ma ushriba min hawah. Dia tidak lagi bisa mengenali mana yang ma'ruf dan tidak lagi mau mengingkari yang munkar, kecuali apa yang diserap oleh hawa nafsunya, kecuali yang sejalan dengan hawa nafsunya, itu yang akan dia lakukan. Ya. Itulah kondisi hati apabila pemiliknya tidak perhatian, ya, tidak senantiasa menjaga dan memeliharanya. Ya. Pada akhirnya akan sulit, ya, untuk dia dihidupkan kembali. Ya. Nasallahu ta'ala salam wal afiyah. Fahina idzin yatawallahu aduhu wa yasuquhu haitsu arad. Kalau sudah seperti ini keadaan hati, maka hati yang seperti ini akan dikuasai oleh musuhnya, iblis, syaitan, akan mudah sekali untuk mengombang-ambing dirinya. Alam taru anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Tidakkah kau perhatikan bagaimana kami utus kirim syaitan-syaitan kepada orang-orang kafir, yang mereka menghasung mereka kepada dosa-dosa dan kemaksiatan, sangat mudah sekali mereka diombang-ambingkan kepada dosa-dosa dan kemaksiatan. Wa yasuquhu haitsu arad, dan musuh-musuhnya akan menyeretnya kemanapun dia kehendaki. Ya. Ini kondisi hati apabila seseorang bermudah-mudah, ya, di dalam bermaksiat. Itu semua tidaklah terjadi kecuali sebabnya karena awalnya mengenteng-entengkan dosa, mengecil-kecilkan dosa, hingga akhirnya seperti ini. Ya, sehingga janganlah kita meremehkan, ya, satu dosa pun, meskipun itu kecil, kita tetap berhati-hati. Meskipun kita memang tidak bisa lepas daripada dosa, ya, tapi perasaan ataupun anggapan mengecilkan dosa itu kita jauhkan. Ketika kita terjatuh ke dalam dosa, segera kita beristighfar kepada Allah, bertaubat, kita tutupi, ya, dengan kebaikan. Wasbi'il hasanah wasbi'is sayyi'atal hasanah tatamhuha. Kita iringi kejelekan itu dengan kebaikan agar dia bisa menghapuskannya. Kemudian di antaranya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala alaih, "Wa minha anna dzunuba tudkhilul 'abda tahta la'nat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Di antara akibat buruk, ya, yang harus kita ketahui agar kita tidak bermudah-mudah dan tidak bergampang-gampang berbuat dosa, adalah bahwasanya dosa-dosa itu memasukkan seorang hamba mau tidak mau mesti ke dalam laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Juga laknat Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Ya. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah taala alaihi, "Al-la'nu la yakunu illa 'ala ma'siyatin, bal la yakadu yul'an illa 'ala fi'li kabiratin. Idza saghiratu taqa' mukaffaratan bil hasanati idza jtunibatil kaba'ir." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, kita perlu sedikit membawakan tentang apa yang berkait dengan al-la'nah, karena beliau pada fasal ini akan menyebutkan contoh dari dosa-dosa yang mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, laknat itu tidaklah terjadi ya atas satu maksiat, bahkan tidaklah dilaknat ya satu maksiat kecuali kemaksiatan yang terhitung kemaksiatan yang besar. Karena kemaksiatan yang kecil bentuknya itu dihapuskan dengan sebab al-hasanat, kebaikan-kebaikan yang diperbuat oleh seseorang tatkala dia mau meninggalkan dosa-dosa besar. Iya. Kemudian yang lain mengatakan bahwasanya kullu ma'siyah warada fiha la'nun fil kitabi aw sunnah fa hiya kabirah. Semua maksiat yang datang padanya la'nat dari al-kitab ataupun sunnah, maka dia tergolong kemaksiatan yang besar. Min kabairi dzunub allazi tukaffar bi taubah, yang itu hanya bisa dihapuskan dengan sebab taubat. Wa idza mata al-insan wa lam yatub min dhanbi istahaqqa alaihi al-la'n fa huwa ala khatir ala khatarin 'azimin. Dan apabila manusia mati kemudian dia belum bertobat dari dosa yang membawa laknat tadi, maka dia terlaknat dan dia dalam kondisi terancam dengan ancaman yang sangat besar. Iya. Kemudian yang namanya al-la'nah maknanya adalah at-tard wal ib'ad an rahmatillah, diusir, diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak kita bisa bayangkan bagaimana kondisi seorang yang hamba yang dia diusir, ya dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang anak saja yang dia diusir, tidak diberikan kasih sayang oleh orang tuanya, ibu bapaknya, kondisinya begitu menyedihkan, mengenaskan. Ya, walillahi al-mathalul a'la, bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi. Apalagi kalau dia diusir dari kasih sayang Allah, dijauhkan dari kasih sayang Allah, siapa yang akan bisa merahmatinya? Ya, tentunya senantiasa hidupnya sengsara susah di dunianya, di alam kuburnya dan juga di akhiratnya. Sehingga harus kita waspada dan berhati-hati dari dosa-dosa yang akan disebutkan ini, yang semuanya mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa minha anna dzunuba tudkhilu al-'abda tahta la'nati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Laknat dari Rasul berarti doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Allah melaknatnya. Begitu pula laknat dari para malaikat, doa agar Allah menjauhkan rahmat dari hamba ini. Begitu juga laknat dari orang-orang yang saleh, berisi doa agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dia dari rahmatnya. Ya. Kemaksiatan ini tudkhilu al-'abda tahta la'nati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, memasukkan hamba ke dalam laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laknat dari makhluk terbaik. Ya. Fa innahu la'ana 'ala ma'asin, kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'nat 'ala ma'asin, kemaksiatan-kemaksiatan. Wa ghairaha akbar minha, dan kemaksiatan yang lainnya lebih besar, dan tentunya kalau kemaksiatannya lebih besar maka la'natnya pun lebih besar lagi. Fa hiya aula bi dukhuli fa'ilaha tahta al-la'nah, dan kemaksiatan yang lebih besar lebih pantas untuk pelakunya mendapatkan la'nat. Fala'na al-washimah wal mustawshimah, lihat siapa-siapa saja dari mereka yang mendapatkan la'nat dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullah, dan semuanya berdasarkan kepada hadis-hadis, hanya saja beliau rahimahullah tidak membawakan hadisnya. Ya. Fala'na al-washimah wal mustawshimah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang membikin tato dan yang minta dibikinin tato, itu dilaknat. Ya, ini subhanallah, kemaksiatan ini begitu gampang dan mudahnya diperbuat oleh anak-anak muda kaum muslimin di masa sekarang ini. Hampir kita tidak berjalan keluar melainkan mendapati itu ada orang yang bertato, apakah di tangannya, di kakinya, subhanallah. Ini padahal dosa sangat mengerikannya, mendatangkan laknat Allah dan laknat Rasulnya. Ya. Hanya saja karena kejahilan yang ada pada mereka dan jauhnya mereka dari bimbingan Allah dan Rasulnya, sehingga terjadilah apa yang terjadi dari pemandangan-pemandangan yang sangat memprihatinkan. Kalau kita tanya mereka, niscaya mereka akan menjawab. Kalau kita tanya, apakah Anda Muslim? Niscaya mereka akan menjawab Muslim ataupun Muslimah. Dalam kondisi tangan dan kakinya penuh dengan tato-tato. Na'udzubillah. Wal wasilah wal mustausilah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat mereka-mereka yang meminta untuk menyambung rambutnya ataupun meminta disambung rambutnya. Wan namisah wal mutanammisah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat mereka yang mencukur bulu alisnya kemudian mengukirnya, membikinnya lancip ataupun menghiasinya. Itu pun dilaknat. Yang membikinnya dan yang meminta dibikinkannya. Wal washirah wal mustawshirah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang kerjaannya merenggangkan gigi-gigi, menghiasi gigi-gigi, dan yang memintanya dibikin giginya supaya lebih kelihatan indah, cantik, direnggangkan, dibikin lancip dan semisalnya, itu mendatangkan laknat. Yang meminta dan yang dimintanya. Beda halnya kalau ini orang giginya dalam kondisi cacat. Misalkan terlalu maju ke depan ataupun terlalu masuk, maka ini tidak mengapa. Ada uzur kata para ulama yang seperti ini. Iya. Kemudian juga wala'ana aklar riba. Atau wala'ana akilar riba. Wa mu'kilah. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba. Ya na'udzubillah, riba termasuk dosa yang sangat besar. Nanti akan kita baca ya ancamannya pada halaman-halaman berikutnya. Ya. Kita sudah seringkali mengulang-ulangnya. Ya. Di antaranya ucapan yang pernah saya sampaikan adalah ucapan Syekh Rabi rahimahullah taala, saking dahsyatnya dosa riba. Ya. Meskipun kita dalam kondisi darurat, itu tetap haram. Dalam kondisi bangkai-bangkai, kalau kita darurat, meskipun seperti kalau kita sedang berada di padang sahara, kelaparan, kalau kita gak makan mati, kemudian kita dapati di situ bangkai, bangkai apa saja, ular atau tikus, halal itu. Tapi kalau riba, tetap haram, kata beliau. Ya, hafizullah ta'ala ini menunjukkan sangat-sangat ya, ngerinya, sangat-sangat besarnya keharaman daripada ar-riba. Kemudian juga mereka yang memberi makan dengan harta riba. Kemudian juga wakatibah penulisnya, wasyahidaihi dan dua saksinya, semuanya terkena dan semua yang terlibat dalam perkara riba ini terkena ancaman ini. Di sini disebutkan yang memakannya, yang memberi makan dengannya, dan juga yang menulisnya dan juga dua saksinya. Wala'ana al-muhallil wal muhallallah. Dan Rasulullah pun melaknat al-muhallil dan al-muhallallah. Apa sih al-muhallil? Apa sih al-muhallallah? Ya. Jadi seorang laki-laki kalau dia menceraikan istrinya hingga terakhir pada talak yang ketiga, maka dia ini, si suami ini tidak lagi halal, tidak lagi boleh untuk dia menikahi istrinya tadi yang sudah habis talak tiga. Ya. Kemudian dia ingin bisa kembali menikahi istrinya, maka dia menyuruh orang lain untuk menikahi istrinya. Setelah itu dicerai agar dia bisa kembali menikahinya. Maka orang ini ya yang membantu si suami ini yang menceraikan istrinya namanya muhallil. Ya. Yang menghalalkan. Ya. Kemudian orang tadi yang meminta untuk menikahi istrinya disebut muhallallah. Yang untuknya dia menikahi bekas istrinya itu. Ini haram. Ya, dilaknat kedua-duanya. Ya. Di sini juga ada hikmah dan faedah agar seseorang tidak mudah-mudah untuk dia menjatuhkan talak sehingga dia selalu menyesal. Nah, sudah habis talak tiga ini. Bagaimana? Dalam kondisi saya ternyata masih ingat terus ya dengan pengasih istri saya. Akhirnya dia bikin hilah, tipu daya seperti ini, menyuruh orang lain menikahi dia, setelah itu dicerai kemudian dia bisa menikahinya lagi. Ini dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la'ana as-sariqa, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pencuri. Ini menunjukkan bahwasanya pencurian termasuk dosa besar. Wala'ana syaribal khamri, beliau pun melaknat peminum khamr. Wasaqihi, dan yang memberi minum khamr. ya, wa asiraha dan yang memerasnya, wa mu'tasiraha dan yang minta diperaskan tentunya khamr, wa bai'aha wa mushtariha, beliau pun melaknat ya penjualnya dan juga pembelinya, wa akila samaniha dan juga melaknat orang yang memakan keuntungan ataupun hasil keuntungan jual beli khamr, wa hamilaha yang membawakannya. Sehingga kalau antum menjadi petugas Grab ternyata disuruh membelikan apa? Khamr, jangan mau itu. Ya, antum terkenai laknat. Ya. Wal mahmula ilaihi, dan yang dibawakan kepadanya khamr. Wa la'ana man ghayyara manar al-ardi. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam melaknat mereka-mereka yang merubah menara-menara bumi, yakni a'lamuha wa hududaha, tanda-tanda dan batas-batas bumi yang biasanya dipasang untuk memisahkan satu tanah ya dengan tanah yang lain. Wa la'ana man la'ana walidayhi, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ini pun ya mungkin kita bertanya ya, kok bisa ya seorang anak melaknat ya ibu bapaknya? Ya. Yang semisal ini pun ditanyakan oleh sahabat Nabi kepada nabinya. Ya. Kaifa yal'anu ar-rajul walidayhi, ya Rasulullah, bagaimana seorang anak bisa melaknat kedua orang tuanya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yasubbu aba ar-rajul fa yasubbu abah. Ya, dia si anak ini melaknat ibu bapaknya karena sebab dia melaknat orang tua orang lain. Sehingga orang lain ini membalas dengan melaknat orang tuanya. Ya. Dia melaknat bapaknya orang lain sehingga orang lain tadi membalas dengan melaknat bapaknya. Fa yasubbu ummahu fa yasubbu ummah. Dia melaknat ibu orang lain sehingga orang lain tadi melaknat ibunya. Sehingga hati-hati itu. Iya. Jangan kita melaknat ya orang lain sehingga imbasnya menimpa orang tua kita. Durhaka kita karenanya. Ya na'udzubillah. Wa la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruh gharadan yarmihi bisiham. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai target, yang dijadikan target ataupun sasaran anak panahnya. Terkadang terjadi demikian ya. Orang berlatih bermain anak panah ataupun menembak, dia jadikan sasarannya binatang yang bernyawa. Itu haram, termasuk dosa besar, termasuk perkara yang mendatangkan laknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa la'ana al-mukhannathina minar rijali wal mutarajjilati minan nisa. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat al-mukhannathina minar rijal, kaum laki-laki yang dia bertingkah laku seperti kaum wanita, apakah dalam pakaiannya ataupun dalam gaya bicaranya ataupun yang lainnya, itu dilaknat ya fitrahnya na'udzubillah sudah mengalami perubahan ya. Wal mutarajjilati minan nisa, dan sebaliknya Rasulullah pun melaknat kaum wanita yang berperilaku seperti kaum wanita ataupun seperti kaum laki-laki dalam perilakunya, apakah dalam cara berpakaiannya ataupun yang lainnya, potongan rambutnya ataupun pakaiannya, gaya bicaranya dan yang semisalnya, itu terlarang mendatangkan laknat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa la'ana man dzabaha li ghairillah, dan juga Rasul melaknat siapa-siapa yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, apakah untuk kuburan ataukah untuk penunggu laut, syaitan-syaitan penunggu laut ataupun yang semisalnya, mereka terlaknat karenanya. Wa la'ana man ahdatha hadatsan aw awa muhditsan, dan Rasul pun sallallahu alaihi wasallam melaknat siapa-siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam agama ini, kebid'ahan-kebid'ahan. Mereka mal'un, terlaknat ya. Aw awa muhditsan, ataupun dia melindungi pelaku kebid'ahan. Wala'ana al-musawwirin, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat tukang-tukang gambar. Ya, masuk di dalamnya mereka yang menggambar dengan foto, itu pun termasuk di dalamnya. Ini dosa besar yang tidak bisa dianggap remeh. Wala'ana man 'amila 'amala qaumi Lutin, dan Rasul juga sallallahu alaihi wasallam melaknat mereka-mereka yang melakukan perbuatannya kaum Lut. Homo. Na'udzubillah. Sudah kita lewatkan juga hukumannya pada fasal yang sebelumnya. Wa la'ana man sabba abahu wa ummah, Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat mereka-mereka yang mencerca bapak dan ibunya. Karena sebab tadi dia mencerca dan mencela bapak dan ibu orang lain, sehingga imbasnya kembali kepada ibu bapaknya. Wala'ana man kamma a'ma 'ani thariqi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melarang mereka-mereka yang menyesatkan orang buta dari jalan. Seharusnya orang buta ini dia tuntun ya ke jalan yang dia inginkan, justru dia sesatkan. Dia terlaknat meskipun dia lakukan dalam keadaan humor. Dan ada yang lebih jahat dari itu, yaitu mereka-mereka para penyesat, ya, dai-dai kebatilan, para ahlul bid'ah, yang mereka menyesatkan manusia-manusia yang bodoh, tidak ngerti agama, ya, ke jalan-jalan kesesatan, ke jalan kebid'ahan-kebid'ahan. Dan dosanya lebih besar itu mereka, ya, para penyeru fitnah, para penyeru bid'ah, mereka lebih pantas untuk mendapatkan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dosanya dan kemabrotannya lebih besar daripada orang yang dia menyesatkan tadi, orang yang buta. Ini menyesatkan manusia yang buta dari ilmu, disesatkan, dijauhkan manusia dari sunnah Rasulullah, dibikin manusia itu benci kepada sunnah. Kalau ada orang yang mengamalkan sunnah, dikatakan awas itu Wahabi. Kalau ada orang yang berpakaian dengan pakaian sunnah, awas itu Wahabi. Ini lebih jahat, lebih jelek, dan lebih pantas mendapatkan laknat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala'ana man ata bahimatan, wala'ana man wasama dabatan fi wajhiha. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat mereka-mereka yang menggauli binatang ternaknya. Na'udzubillah. Ini terjadi pada sebagian manusia yang mereka tidak bisa mengontrol syahwatnya. Dia lampiaskan kepada binatang ternak miliknya. Itu mal'un, terlaknat. Wala'ana man wasama dabatan fi wajhiha. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat mereka yang menandai binatangnya pada wajahnya, dilarang. Kalau pun ditandai, bukan di bagian wajahnya. Wala'ana man dhara musliman aw makara bih. Dan juga melaknat siapa-siapa yang memudaratkan, mengganggu seorang muslim. Ya, aw makara bih, ataupun membuat makar bagi seorang muslim. Wala'ana zawwarati al-qubur. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat kaum wanita tukang ziarah kubur. Tukang ziarah kubur, untuk menunjukkan apa? Kebiasaan dia, hobi dia ziarah kubur, itu terlaknat. Ada hadisnya, ya, disebutkan di sini dalam catatan kaki, ya, seperti yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Al-Janais. Semuanya ada hadis-hadisnya, cuma beliau singkat di sini rahimahullahu taala. Ya. Wal muttakhidina, adapun mereka yang jarang ziarahnya, maka ada khilaf di antara ulama. Sebagian membolehkan dengan syarat-syarat yang banyak syaratnya disebutkan. Tidak ada ikhtilaf, tidak ada ratapan, tidak ada ini dan itu, dan yang lain menganggap yang seperti itu pun dilarang. Wal muttakhidina 'alaiha al-masajida wasurja. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat mereka-mereka yang menjadikan al-muttakhidina 'alaiha masajida, kuburan sebagai masjid, tempat ibadah, tempat baca Al-Qur'an, tempat zikir, tempat doa, itu terlaknat juga, dilarang. Kalau kita berziarah, jangan lupa tujuan intinya adalah apa? Ingat kematian. Zurul kubur, ya. Fa innaha tudzakkirukumul maut, ziarahi kubur. Karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian dengan kematian. Dan dengan kematian, ataupun dengan kita ingat kematian, maka tumbuh pada jiwa kita sifat zuhud dan semisalnya, ya. Dilarang, ya, bahkan dilaknat mereka-mereka yang menjadikan kubur sebagai masjid-masjid. La'anallahu al-yahud wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang penyayang kepada umatnya sebelum meninggal ini, mentanbih, memperingatkan keras umatnya dari menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. La'anallahu al-yahud. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang Yahudi yang mereka ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, yang mereka jadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid, tempat ibadah, tempat sholat, tempat baca Al-Quran, terlaknat. Enggak boleh. Jadi kita tujuannya kalau ziarah kubur ingat kematian dan mendoakan, ya, ahlul kubur, dengan doa-doa, bukan untuk berzikir, baca Al-Quran, ya, atau misalnya, dilarang. Kalau sholat, diperbolehkan untuk sholat, sholatul janais, bagi yang mereka belum sempat menyolati saudaranya misalkan, ya, dia datang ke kuburannya sholat, diperbolehkan sholat janais karena tidak ada ruku, tidak ada sujud di situ. Ya, adapun sholat-sholat selain itu, enggak boleh, haram. Ya, tidak sah sholatnya, kata para ulama. Wala'ana man afsada imra'atan 'ala zawjiha, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang membuat perpecahan antara seorang istri dengan suaminya, merusak hubungan suami istri, ini terlaknat. Iya. Aw mamlukan 'ala sayyidiha, ataupun mereka yang merusak hubungan seorang budak dengan tuannya, itu pun terlaknat. Wala'ana man ata imra'atan fi duburiha, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat mereka-mereka para suami yang mendatangi istrinya di duburnya, di duburnya. Adapun ikubul maka tidak mengapa meskipun lewat dubur. Yang dilarang adalah fi duburiha. Wa akhbaru anna man batat muhajiratan li firashi zawjiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwasanya siapa dari kaum wanita yang bermalam dalam kondisi meninggalkan ya ranjang suaminya, menjauhi suaminya, la'anat hal malaika hatta tusbih, maka dia akan dilaknat oleh para malaikat hingga waktu subuh datang. Na'udzubillah. Wala'ana man intasar ila ghairi abih, dan juga Rasul melaknat siapa-siapa yang menyandarkan dirinya bukan kepada bapaknya, kepada bapak orang lain, itu pun mal'un, dilaknat. Seperti Muhammad, dia aslinya bin Ahmad, cuma karena bapaknya misalkan kere atau yang semisalnya, dia enggak mau apa angkatnya akhirnya, atau yang semisalnya dia sandarkan kepadanya, maka ini termasuk ya yang membawa laknat. Wa akhbaru anna man ashara ila akhihi bi hadidatin fa innal malaikah tal'anu, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwasanya siapa saja yang mengisyaratkan, menunjuk kepada temannya dengan senjata tajam, golok, parang, besi tajam, maka dia dilaknat oleh para malaikat. Sehingga kalau kita misalkan lagi kerja, lagi megang parit, kemudian datang teman kita, jangan kita tenteng itu senjata, disimpan, diletakkan itu. Kalau tidak, kita terancam dengan laknat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang seperti ini kadang kita jumpai. Kita menghampiri salah seorang teman kita yang lagi motong pohon, kemudian berbicara dalam kondisi dia masih menenteng menenteng parangnya. Hati-hati itu, mendatangkan laknat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khawatir kalau syaitan sampai ya menjerumuskan dia kepada perbuatan yang membahayakan. Wala'ana man sabba sahabah, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat siapa-siapa yang berani mencerca para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pun ada hadisnya. Hanya saja lil ikhtisar atau menyingkat, maka kita lewatkan saja hadis-hadisnya. Wa qad la'ana Allahu fi kitabihi man afsada fil ardi, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala telah melaknat ya di dalam kitabnya mereka-mereka yang membuat atau berbuat kerusakan, itu maksiat-maksiat di muka bumi ini. Wa qata'a rahimah, dan memutus silaturahim. Ya. Fa hal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Apakah kalau kalian berkuasa di muka bumi ini, kemudian kalian berbuat kerusakan, berbuat dosa-dosa dan kemaksiatan, dan memutus silaturahim, ulaika alladzina la'anahumullah, mereka lah orang-orang yang dilaknati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fa'asammahum a'ma absarahum, maka Allah jadikan mereka tuli dan buta hatinya, ya bukan matanya, ya. Sehingga dia tidak bisa lagi setelah itu mengambil faedah dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu ayat-ayat kauniyah ataupun ayat-ayat Qur'aniyah. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Tidakkah mereka mau berjalan di muka bumi ini, kemudian mereka memiliki hati yang dengannya mereka bisa memahami? Ya. Kata Allah, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Sungguh mereka bukanlah yang buta itu mata kepala mereka, tapi mata hatinya yang buta. sehingga mereka tidak bisa mengambil faedah dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wa adahu wa adha rasulah, dan juga Allah melaknat siapa-siapa yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Innal ladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat wal ladzina yu'dzuna Allah rasulahu, dalam surat Al-Ahzab Allah sebutkan tentang mereka-mereka yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Anak lupa ayatnya. Kemudian juga wa la'ana man katama ma anzalallahu subhanahu minal bayyinati wal huda, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknati mereka-mereka yang menyembunyikan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari al-bayyinat, penjelasan-penjelasan dan petunjuk, menyembunyikan ilmu, menyembunyikan al-haq dari manusia, itu pun mal'un, terlaknat. Wala'ana alladhina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minati bil-fahisha, dan juga Rasulullah melaknati mereka-mereka yang menuduh tanpa hak perempuan baik-baik yang menjaga diri yang lugu bil-fahisha, dengan zina, terlaknat mereka. Wala'ana man ja'ala sabila al-kafiri ahda min sabila al-muslim, dan juga Allah melaknat mereka-mereka yang menjadikan jalannya orang-orang kafir lebih terbimbing katanya daripada jalannya kaum mukminin. Ini biasanya menimpa kaum munafikin yang mereka ini terkagum-kagum dengan kehebatan yang diperoleh, kemajuan yang didapatkan oleh mereka kaum kufar, sehingga mereka lebih mengunggulkan, lebih membesar-besarkan kaum kufar dari kaum muslimin. Apa ini kaum muslimin tertinggal, terburuk? Nah, ini orang kafir lebih hebat, lebih maju teknologinya, ini dan itunya. Itu pun terlaknat. Iya. Itu pun tersebut di dalam surat An-Nisa. Wala'ana man ja'ala wala'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul yalbis lubsata al-mar'ah wal mar'ah talbas lubsata ar-rajul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melaknat seorang yang dia berpakaian dengan pakaian wanita, dan sebaliknya melaknat kaum wanita yang berpakaian dengan pakaian kaum laki-laki. Ini pun banyak kita dapat, kita lihat di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Ya, perlu kita ingatkan mereka, apalagi kalau dia termasuk keluarga kita, ya kenalan kita, maka kita ingatkan itu, ya agar mereka keluar dari laknat Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita keluar dari laknat Allah. Karena tadi disebutkan orang yang menyembunyikan ilmu al-bayyinat al-huda pun terimbasi yang namanya laknat. Ya. Tentunya semampu kita. Wala'an ar-rashi wal-murtashi wal-ra'ish, dan juga Rasulullah melaknat ar-rashi, orang yang menyuap, ya, wal murtashi yang disuap, war ra'ish dan perantaranya. Wa huwa al wasithah, ar-ra'ish adalah perantara fi rishwah, dalam suapan. Wala'ana ala asya'a ukhra ghairu hadhi, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat dosa-dosa yang lain selain yang disebutkan di sini. Falau lam yakun fi dhalika illa ridha'u fa'iliha bi'an yakuna mimman yal'anahu Allah wa rasuluhu wa malaikatuhu lakana fi dhalika ma yad'u ila tarkinilah. Tujuan yang beliau inginkan dari penyebutan dosa-dosa yang mal'un ini, kata beliau, seandainya saja tidak ada akibat balasan dari dosa kecuali pantasnya pelakunya untuk mendapatkan ataupun tergolong ke dalam golongannya dilaknati oleh Allah dan Rasulnya dan para malaikatnya, niscaya hal itu sudah cukup sebagai cambuk untuk dia meninggalkannya. Itu yang beliau maukan, ya, agar kita berupaya sebisa mungkin dan meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala menghindari dan menjauhi dosa-dosa, karena dosa itu terancam dengan laknat, yang laknat itu adalah sebab daripada kebinasaan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik kepada segala perkara yang mendatangkan ridha-Nya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.